sudah lewat 4 bulan 10 hari sejak meninggalnya suaminya, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa atas kalian wahai para wali, ya, wali dari si janda yang ditinggal wafat oleh suaminya. Fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Tidak ada dosa atas kalian, ya, untuk membiarkan mereka, para wanita atau para istri yang ditinggal mati oleh suaminya, untuk melakukan, ya, atau untuk berbuat terhadap diri-diri mereka, ya, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, ya. Fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Tidak ada dosa atas kalian untuk membiarkan mereka, para wanita tersebut, ya, untuk melakukan sesuatu terhadap diri-diri mereka bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, ayat ini menjelaskan tentang hukum wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Wanita yang meninggal suaminya, ya, hendaklah dia menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Berbeda dengan wanita yang dicerai, ya, oleh suaminya yang masih hidup. Nah, berapa masa iddahnya? Salah satu quru, 3 kali haid. Adapun wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, ya, adalah masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Kecuali wanita yang hamil. Jika wanita hamil ini meninggal suaminya, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Nah, suaminya meninggal sepekan yang lalu misalkan, kemudian dia melahirkan, maka selesai masa iddahnya walaupun baru sepekan. Nah, berdasarkan dalil yang lain. Nah, kalau ini kan dalil umum bahwasanya wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari, ini umum. Kecuali yang dikecualikan dalil, di antaranya wanita yang hamil. Nah, ada dalil khusus menyebutkan bahwasanya masa iddah mereka adalah sampai melahirkan. Baik melahirkannya itu dalam jangka waktu yang dekat dengan waktu meninggalnya suaminya, atau lahirnya nanti 8 bulan berikutnya, ya misalkan. Nah, yang jelas sampai dia melahirkan. Juga dikecualikan budak, wanita yang statusnya masih budak. Nah, ketika suaminya meninggal, suami dari budak ini meninggal, maka masa iddahnya adalah setengahnya dari wanita merdeka. 4 bulan 10 hari, berapa setengahnya? 2 bulan 5 hari. Dan apabila sudah selesai masa iddah, maka tidak mengapa para wali membiarkan para janda ini, ya, untuk memakai perhiasan lagi, ya, memakai minyak wangi lagi, ya. Nah, dalam batas-batas syariat. Nah, yaitu memakai minyak wangi dan lain sebagainya di rumahnya. Nah, tidak memakai minyak wangi, nah, kemudian dia keluar dari rumahnya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, kita langsung pada penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala yang ringkasnya yang disebutkan tadi. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan ayat tadi, maknanya, makna ayat di atas adalah idza tuwfiya az-zawju, apabila suami meninggal dunia, makathat zaujatuhu mutarabbisatan 14 ashhuri wa 10 ayyamin wujuban. Apabila seorang suami meninggal, maka istri dari suami tersebut hendaklah dia tetap tinggal di rumahnya mutarabbisah, menahan diri, ya, atau menjalani masa iddah, ya, selama 4 bulan 10 hari wujuban, secara wajib, ya. Artinya wajib bagi dia untuk menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari, ya, ketika suaminya meninggal dunia. Wal hikmatu fi dzalik, hikmahnya, hikmah wanita itu menjalani masa iddah, ya, selama 4 bulan 10 hari, ya, setelah suaminya meninggal dunia, hikmahnya, ya, liyatabayyana al-hamlu fi muddatil arba'ah, agar supaya jelas ada tidaknya janin di rahim janda tersebut, ya, dalam rentang waktu 4 bulan. Nah, ada janin atau tidak? Nah, ini hikmahnya. Nah, artinya jangan sampai seorang wanita setelah dia meninggal suaminya, ya, sebulan kemudian menikah, ya. Padahal bisa jadi, nah, ada janin, ya, atau ada mudghah, ada segumpal daging yang akan menjadi janin, ya, dari suami yang meninggal. Nah, sehingga nanti campur aduk, enggak jelas nasabnya. Maka disyariatkanlah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Nah, hikmahnya ini supaya jelas apakah ada janin dalam rahim si janda tersebut ataukah tidak dalam rentang 4 bulan tersebut. Wa yataharraku fi ibtida'ihi fi syahril khamis, dan biasanya janin itu akan bergerak atau mulai bergerak ketika masuk bulan kelima. Ketika masuk bulan yang kelima. Karena telah diberi ruh. Nah, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Nah, bahwasannya penciptaan manusia di dalam rahim ibunya, ya, itu 40 hari sebagai nutfah, ya, setetes mani. Kemudian 40 hari berikutnya apa? Segumpal darah. Nah, kemudian 40 hari berikutnya segumpal daging. Nah, nutfah, alaqah, mudghah. 40 hari kali 3 berapa? Hah? 120 hari. Berapa bulan? 4 bulan. Setelah 40 hari yang ketiga, datanglah malaikat yang Allah tugaskan untuk meniupkan roh kepada janin tersebut dan menetapkan rizkinya, ya. Nah, amalnya, kemudian nasibnya bahagia ataupun sengsara ya. Demikian pula ajalnya ya. Dan seterusnya. Artinya setelah 4 bulan ditiupkan ruh. Nah, sehingga biasanya bayi itu bergerak atau janin itu bergerak setelah masuk bulan yang kelima. Nah, apabila sudah ada gerakan, ya, nah, berarti hamil. Nah, ya, berarti dia sedang hamil. Nah, ya, sehingga dia tidak boleh menikah kalau dalam keadaan hamil. Nah, maka masa iddahnya sampai nanti dia melahirkan. Nah, tapi kalau setelah 4 bulan, nah, 10 hari, ya, tidak ada apa-apa, ya, tidak ada tanda-tanda kehamilan, ya. Nah, maka ya, selesai masa iddahnya setelah 4 bulan 10 hari. Nah, ini hikmah disyariatkannya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Dan ini hukumnya wajib. Nah, hikmahnya tadi untuk diketahui naam apakah ada janin ataukah tidak ya, dalam rahim janda tersebut dalam rentang 4 bulan tersebut. Nah, karena biasanya bayi dia mulai bergerak pada bulan yang kelima. Ya. Sehingga masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Nah, 10 harinya sudah masuk bulan yang kelima. Nah. Yang biasanya kalau dia ada janinnya maka akan bergerak. Sehingga diketahui dia hamil atau tidak. Nah, kalau tidak ya berarti selesai masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Kalau ternyata benar hamil, ya, maka masa iddahnya sampai dia melahirkan. Wahadzal 'amu, dan hukum umum ini, yaitu masa iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya 4 bulan 10 hari, hukum umum ini makhsusun bil hawamil. Nah, dikhususkan, ya, na'am, oleh wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Nah, artinya hukum wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya dalam keadaan dia hamil ada hukum khusus baginya. Nah, bukan 4 bulan 10 hari masa iddahnya. Fa inna iddatahun, maka sesungguhnya masa iddah bagi wanita yang hamil yang ditinggal meninggal oleh suaminya biwad'il hamli, maka masa iddahnya itu sampai dia melahirkan. Nah, kalau dia sudah melahirkan maka selesai masa iddahnya. Wa kadzalikal amatu, demikian pula wanita yang statusnya masih hamba sahaya, budak. Iddatuha ala nisfi min iddatil hurrah. Masa iddahnya wanita budak ya, itu setengah dari masa iddah wanita merdeka. Syahroni wa khamsata ayyam, yaitu 2 bulan 5 hari. 2 bulan 5 hari. Ini yang dikecualikan. Hukum asalnya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya hukum atau masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Kecuali ini, kecuali wanita yang hamil yang ditinggal mati oleh suaminya maka masa iddahnya itu sampai melahirkan. Dan juga kecuali budak sahaya atau wanita budak maka masa iddahnya setengah dari wanita merdeka yaitu 2 bulan 5 hari. Kalau wanita nah, dicerai atau meninggal suaminya, kemudian ya, satu pekan kemudian dia melahirkan, maka langsung selesai masa iddahnya, ya, dan boleh dia menikah dengan lelaki yang lain. Tidak harus menunggu 4 bulan 10 hari tadi, ya. Nah, karena ada hukum khusus untuk wanita yang hamil yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu masa iddahnya sampai melahirkan. Bolehkah menikah dalam keadaan si janda ini masih nifas, ya, baru melahirkan, ya. Nah, tapi karena khawatir, ya, diambil oleh yang lainnya, ya. Nah, segera, ya, jangan sampai kalah setar, ya. Langsung dilamar misalkan, ya, dalam keadaan nifas, baru melahirkan. Bolehkah? Boleh, ya, tidak ada larangan. Nah, hanya saja yang enggak boleh apa? Mencampurinya karena masih nifas. Sabar, ya, 40 hari lagi. Nah. Baik. Ya, yang penting sudah akad dulu, ya. Baik. Nikahnya boleh, hanya saja jangan mencampurinya. Kemudian wa qauluhu. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza balagna ajalahun, dan apabila wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu sudah selesai masa iddahnya, ai inqadat iddatuhun, yaitu sudah selesai masa iddahnya, fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi anfusihin, maka tidak ada dosa bagi kalian, yaitu para wali janda-janda yang meninggal oleh suaminya, tidak ada dosa atas kalian, fima fa'alna fi anfusihin, ya, untuk membiarkan mereka para wanita, ya, nah, berbuat, ya, terhadap diri-diri mereka sendiri, ya, yaitu tidak ada dosa untuk membiarkan mereka kembali lagi berhias dan seterusnya. Eh, min muraja'atiha lizinati wattib, yaitu tidak ada dosa atas kalian wahai para wali untuk membiarkan para wanita janda tersebut yang ditinggal meninggal oleh suaminya, min muraja'atiha, untuk mereka kembali lizina, berhias, ya, wattib, dan juga memakai wangi-wangian. Yaitu tentunya di rumahnya, ya, kembali berhias dan memakai wangi-wangian. Nah, ya, barangkali mau ada yang melamarnya. Nah, ya, setelah selesai masa iddahnya. Bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Ya. Itu boleh para wali membiarkan para janda ini melakukan sesuatu, ya, untuk diri-diri mereka, yaitu kembali memakai perhiasan, kemudian memakai wangi-wangian. Bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, yaitu dalam batasan-batasan syariat. Ai ala wajhin ghairi muharramin wala makruh, yaitu dalam bentuk, ya, memakai perhiasan dan wangi-wangian dalam bentuk yang tidak haram, wala makruh, dan juga dalam bentuk yang tidak makruh. Nah, dalam bentuk yang haram seperti memakai perhiasan atau berdandan yang haram, berdandan dengan mencukur alis misalkan, ya. Nah, berdandan dengan menyambung rambut misalkan, berdandan dengan tato misalkan, dan lain sebagainya, berdandan yang haram, ya. Atau dia berdandan kemudian keluar rumah. Nah, ya. Ini juga enggak boleh. Yang dibolehkan ala wajihin ghairi muharram, ya, dalam bentuk yang tidak haram, wala makruh, dan tidak makruh. Juga bentuk berdandan atau memakai wangi-wangian yang haram adalah dia memakai wangi-wangian kemudian keluar dari rumahnya. Nah, terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisi ancaman bagi wanita yang dia memakai wangi-wangian, ya, kemudian keluar dari rumahnya dan melewati para lelaki, ya, yang bukan mahramnya. Nah, kemudian para lelaki tersebut menghirup dan mendapati wangi wanita tersebut, ya. Na'am fa inna hazania, maka wanita itu adalah pezina. Maka ini ancaman yang berat. Maka tidak boleh wanita menggunakan minyak wangi kemudian dia keluar dari rumahnya. Enggak boleh. Kalau mau keluar dari rumahnya, hendaklah dengan adab-adab. Baik dia keluarnya ke masjid atau ke tempat taklim atau ke tempat saudaranya, hendaklah dengan adab-adab. Memakai hijab dengan sempurna, ya. Hijab yang dia pakai adalah hijab pakaian biasa. Bukan pakaian yang dihias-hias dengan bordir ini, bordir itu. Nah, bukan pakaian yang mengundang perhatian warnanya, ya. Warnanya terang, ya, mengundang perhatian. Baik. Tetapi pakailah pakaian yang kusam, yang usang, ya. Bukan pakaian yang berhias, ya, bergambar ataupun bercorak, ya, ataupun nah memakai apa ini? Bordiran, ya. Nah. Tapi pakaian yang usam, yang kusam, ya. Yang biasa, ya. Yang orang melihatnya tidak menarik, ya. Nah. Ini hendaklah ketika keluar seperti ini keadaannya. Jangan dia keluar malah menjadikan orang nah tertarik dengannya, ya. Nah, oh, bajunya indah, ya. Nah. Dan seterusnya. Nah. Maka ini menyelisihi hikmah dari disyariatkannya hijab. Maka hendaklah para wanita memperhatikan adab-adab ketika keluar rumahnya. Para wali tidak mengapa mereka membiarkan janda-janda yang ditinggal meninggal oleh suaminya setelah 4 bulan 10 hari atau setelah selesai masa iddahnya. Nah, tidak mengapa para wali membiarkan mereka untuk kembali berhias dan memakai wangi-wangian dalam batasan-batasan syariat. Nah. Wa fi hadza wujubul ihdad muddatal iddati 'ala al mutawaffa 'anha zawjuha duna ghairiha minal mutallaqat wal mufaraqat. Naam. Wa huwa mujma'un 'alaihi bainal ulama. Di dalam ayat ini terdapat hukum wajibnya ihdad. Ihdad itu berkabung. Nah, wajibnya berkabung bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya selama masa iddah. Jadi berkabungnya selama masa iddah. Alal mutawaffa anha zaujuha. Wajibnya menjalani masa ihdad, masa berkabung selama masa iddah. Masa iddahnya berapa? 4 bulan. 10 hari. Nah, wajibnya mereka untuk menjalani ihdad berkabung, masa berkabung selama masa iddahnya. Nah, bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Nah. Duna ghairiha minal mutallaqat. Nah. Berbeda dengan selain wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Nah. Dari wanita-wanita yang dicerai, ya, wal mufaraqat atau wanita-wanita yang dipisah, ya. Nah, wa huwa mujma'un 'alaihi bainal ulama, dan ini mujma', ijma' para ulama. Nah, bahwasannya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dia menjalani masa ihdad berkabung selama masa iddah. Nah, selama masa iddah. Masa iddahnya tadi sudah disebutkan. Hukum asalnya 4 bulan 10 hari. Nah, kecuali wanita yang hamil, maka sampai melahirkan, dan kecuali budak, maka setengah dari masa iddah wanita yang merdeka. Wajib bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk menjalani masa ihdad, masa berkabung, selama masa iddah. Dan selama menjalani masa iddah atau masa berkabung, tidak boleh pakai celak, tidak boleh berdandan, berhias, nah, memakai wangi-wangian dan seterusnya. Nah, dan juga nah, tidak keluar dari rumahnya kecuali hajat, kecuali ada keperluan. Insyaallah penjelasan panjang lebar masalah masa ihdad, nah, masa iddah dan seterusnya, serta hukum-hukum yang berkaitan dengannya nanti di kitab-kitab fikih, ya. Kitab-kitab fikih. Nah, dalam kitab fikih muyassar biidznillah. Nah. Dan disebutkan dalam hadis bahwasanya wanita tidak boleh dia berkabung, ya, karena meninggalnya orang lain, ya, lebih dari tiga hari. Tidak boleh dia berkabung karena meninggalnya orang lain atau bapaknya misalkan, ya, dan seterusnya lebih dari tiga hari. Kecuali jika yang meninggal adalah suaminya. Kecuali yang meninggal adalah suaminya, maka masa berkabungnya 4 bulan 10 hari selama masa iddah. Nah, adapun kalau yang meninggal misalkan anaknya atau saudaranya atau yang semisalnya, maka tidak boleh berkabung lebih dari 3 hari. Kemudian qauluhu ta'ala wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ai alimun bi'amalikum, yaitu Allah mengetahui amalan perbuatan kalian. Zahiriha wa batiniha, baik yang terlihat, ya, atau yang baik yang lahir ataupun yang batin, ya, yang terlihat atau yang tidak terlihat. Jaliyiha wa khafiyiha, baik yang jelas, ya, terang-terangan, wa khafiyiha atau yang tidak terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Allah maha mengetahui amal perbuatan kalian. Famujazikum alaiha, kemudian Allah akan membalas kalian atas perbuatan kalian tersebut. Wa fi khitabihi lil awliya biqaulihi, dan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala untuk para wali-wali, yaitu wali dari wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, biqaulihi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka, fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihin, tidak ada dosa atas kalian wahai para wali untuk membiarkan para wanita melakukan atau berbuat untuk diri-diri mereka sendiri, ya. Dalilun, ini dalil, ya. Ayat ini sebagai dalil ala annal waliya, bahwasannya seorang wali itu seharusnya yanduru alal mar'ah, dia melihat wanita itu, melihat wanita yang menjadi naam tanggungannya, ya, misalkan anaknya, putrinya yang ditinggal meninggal oleh suaminya. Yang duru alal mar'ah, hendaklah dia wali melihat wanita tersebut. Wa yamna'uha mimma la yajuzu fi'lahu. Dan hendaklah seorang wali dia melarang wanita dari melakukan, ya, perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Wa yujbiruha ala ma yajib. Dan hendaklah para wali memaksa, ya, memaksa para wanita, ya, ala ma yajib, untuk melakukan apa yang wajib bagi mereka untuk melakukannya. Wa annahu mukhatabun bidzalik, dan bahwasanya para wali itu mukhatab, ya, diperintah dengan hal ini, yaitu untuk perhatian dengan para wanita yang menjadi tanggung jawabnya. Wajibun alaihi, dan bahwasanya ini wajib bagi dia. Jadi diambil faedah dari firman Allah Ta'ala, fala junaha alaikum fima fa'alna fi angkusihin. Tidak ada dosa atas kalian wahai para wali untuk membiarkan wanita melakukan atau berbuat untuk diri-diri mereka bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Ini menunjukkan bahwasanya hendaklah para wali itu perhatian dengan naam wanita yang menjadi tanggung jawabnya. Hendaklah dia melarang mereka dari perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan. Dan hendaklah mereka memaksa, ya, para wanita untuk melakukan hal-hal yang wajib bagi mereka untuk melakukannya. Nah, dan ini wajib dilakukan oleh para wali. Nah, sehingga para wali, ya, para orang tua itu besar tanggung jawabnya. Ya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, ya, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Maka para wali, ya, dia berhak untuk melarang anak putrinya misalkan, ya, melakukan hal-hal yang, ya, bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Melarang berhias dengan tato misalkan, melarang berhias dengan cara mencukur bulu alisnya misalkan, ya. Melarang mereka memakai minyak wangi kemudian keluar dari rumahnya, ya. Melarang mereka untuk keluar dari rumah tanpa izin, ya. Dan seterusnya dari perkara-perkara yang dilarang atas wanita. Hendaklah para wali, ya, melarangnya. Kalau perbuatan itu perbuatan yang terlarang di dalam agama, maka hendaklah para wali melarang wanita yang menjadi tanggung jawabnya. Melarang mereka dari melakukan hal-hal yang haram. Dan hendaklah mereka yujubiruha, memaksanya untuk melakukan hal-hal yang wajib. Wajib memakai hijab, ya. Maka hendaklah para wali memberikan pengarahan, memberikan penjelasan, ya. Dan juga memaksa dia untuk memakai hijab, ya. Karena hijab itu hukumnya wajib, ya. Dan ini tanggung jawab para wali, ya. Wajib bagi mereka untuk memberikan nasihat, ya, kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Baik, selesai dari penjelasan ayat yang ke-234 dari surat Al-Baqarah. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik,